بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: كتاب الجهاد، الشرح، penjelasan. Amma annal jihad fardun, adapun bahwa hukum asal berjihad fi sabilillah hukumnya adalah fard, hukumnya adalah wajib. Faliqaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala: kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad fi sabilillah, walaupun yang demikian itu sesuatu yang kalian benci. Maka di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menggunakan lafaz kutiba, dan kutiba merupakan salah satu bentuk lafaz yang menunjukkan wajib. Seperti dalam firman Allah yang lainnya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan nas yang sharih yang menunjukkan hukum wajibnya al-jihad, al-qitalu fi sabilillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan mewajibkan al-jihad tersebut kepada kaum mukminin setelah kuat, setelah bertambah syaukah mereka, setelah bertambah kekuatan kaum muslimin dan kekuatan yang mereka miliki, dan jumlah semakin bertambah. Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui kemaslahatan hambanya mewajibkan atas kaum muslimin untuk berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah azza wa jalla tidak mewajibkan kecuali setelah mereka hijrah ke Madinah. Sewaktu mereka di Makkah, tidak ada kewajiban berperang. Yang ada pada waktu itu adalah kewajiban hijrah, meninggalkan kota Makkah menuju kepada Al-Madinatul Nabawiyah. Setelah mereka berada di Madinah dan kemudian mereka memiliki kekuatan, lalu kemudian setelah itulah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka al-qital. Wa amma annahu alal kifayah, adapun jihad tersebut hukumnya adalah fardu kifayah, hukumnya wajib, tapi fardunya fardu kifayah. Telah kita jelaskan bahwa al-fard ataukah wajib itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan wajib aini, atau istilah yang lain fardu ain, yang mana kewajiban ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Tidak boleh satu seorang muslim menggantikan yang lain, tapi masing-masing dari mereka diwajibkan untuk melaksanakannya, ya, dan mendirikannya. Seperti sholat lima waktu, masing-masing mereka. Berpuasa di bulan Ramadan, masing-masing mereka. Fardu ain alaihim. Naam. Adapun fardu kifayah, yaitu merupakan suatu kewajiban yang diinginkan adalah terlaksananya kewajiban itu. Jadi tidak dilihat dari jumlahnya, tidak dilihat dari berapa yang mengamalkannya, terlaksananya amalan tersebut. Apabila amalan itu telah didirikan, maka sudah cukup berapapun jumlahnya. Sehingga telah gugur kewajiban atas yang lainnya. Seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada yang mensolatkan dari kalangan kaum muslimin, maka kaum muslim yang lain telah gugur kewajibannya. Naam. Demikian pula menguburkan jenazatul muslim dan seterusnya. Termasuk pula di antaranya adalah al-jihadu fi sabilillah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila sebagian dari kaum muslimin mereka telah mencukupkan diri dan telah cukup di dalam berperang, di dalam qital fi sabilillah, maka telah gugur kewajiban atas yang lainnya. Fali qaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Maka janganlah atau tidaklah kaum mukminin itu mereka semuanya keluar untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah pantas bagi mereka untuk seluruhnya keluar di dalam berperang. Maka di dalam ayat Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di antara mereka ada yang tidak boleh keluar. Akan tetapi mereka bertugas. Naam, dengan tugas mereka. Bukan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan salah satu ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama. Bahwa hukum asal al-jihad tersebut adalah fardu kifayah. Naam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, di saat adanya jihad, maka beliau tidak memerintahkan secara keseluruhan kepada para sahabat untuk ikut dalam peperangan tersebut, kecuali dalam beberapa hal seperti perang Tabuk. Akan tetapi dalam banyak peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan istighfar am, tidak memerintahkan pada para sahabat untuk keluar secara keseluruhan. Tapi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mengirimkan utusan, ya, dalam artian sariyah, ya, pasukan perang. Dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengikuti peperangan tersebut, dan beliau cukup mengutus pasukan perang, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut serta di dalam peperangan itu. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa tidaklah diwajibkan atas seluruh kaum muslimin untuk mengikuti perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu aydan, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qad dhakara al-qa'idina wal-mujahidin, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan orang-orang yang tidak berperang, al-qa'idin, yani orang-orang yang tidak ikut berperang, wal-mujahidin, dan orang-orang yang ikut dalam berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullan wa'adallahul husna. Ya, dan semuanya orang yang tidak ikut berperang karena mereka mendapatkan tugas pula, dan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka mendapatkan tugas berangkat untuk berjihad, masing-masing mereka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan syurga. Ya, maka di dalam ayat Allah ini juga menunjukkan bahwa tidak semua dari mereka yang diperintahkan keluar untuk berperang. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhruj qattu ila ma'rakatin, tidaklah beliau sekali-kali keluar menuju ke satu peperangan, illa wa abqa fil madinati minal mu'minina nafara, melainkan beliau menyuruh tinggal di Madinah beberapa dari kalangan kaum mukminin, ya, sekelompok dari kalangan kaum mukminin untuk tinggal di Madinah, menjaga kota Madinah An-Nabawiyah. Wa hadza qaulu jamaahiri ahli al-ilm, dan ini adalah merupakan pendapat jumhur mayoritas dari kalangan para ulama dan tidak diragukan tentang kesahihan dan kekuatan pendapat ini. Wa amma annal jihad ghairu jaiz. Adapun bahwa berjihad itu tidak diperbolehkan seseorang untuk ikut dalam berjihad. Idza rafadal walidani dzalika. Apabila kedua orang tuanya menolak, tidak setuju, tidak mengizinkan kepada seseorang untuk ikut dalam perang. Ya, perlu kita mengetahui yang hukumnya fardu kifayah. Sebab terkadang berubah hukum tersebut dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti. Beberapa keadaan yang hukumnya fardu ain dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang asal hukumnya fardu kifayah. Kita telah mengetahui bahwa asal hukum taat kepada kedua orang tua adalah fardu ain. Ya, sedangkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah fardu kifayah. Maka apabila bertentangan di antara kedua perkara ini, didahulukan yang hukumnya fardu ain, yaitu taat kepada kedua orang tua daripada keikutsertaannya dalam berjihad fi sabilillah. Adapun berjihad itu tidak boleh. Idza rafadal walidani dzalik, kalau kedua orang tuanya menolaknya. Fa inna hadza indama yakunu al-jihadu fardhu kifayah. Maka sesungguhnya yang demikian ini apabila jihad itu hukumnya fardhu kifayah. Amma inda ta'ayyunihi, adapun di saat jihad hukumnya fardhu ain. Kama sayati sebagaimana akan kita sebutkan. Fa idznul abawain ghairu multafatin ilaihi, maka izin kepada kedua orang tua tidak perlu, ya, tidak perlu ditoleh gitu, dalam artian tidak ada persyaratan sebab hukumnya sudah menjadi fardhu ain. Naam, ya, dan kemaslahatannya jauh lebih besar, kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Maka di saat berubahnya hukum tersebut menjadi hukum fardu ain, maka tidak disyaratkan seorang harus meminta izin dulu kepada kedua orang tua. Wa fi sahihil Bukhari an Abdullah ibn Amr qala, di dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Amr qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dhanahu fil jihad. Maka dia pun meminta izin untuk ikut di dalam berjihad. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahayyun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Qala na'am, maka beliau menjawab iya. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fihi ma fajahid, pada keduanya lah engkau berjihad, jadi engkau berbakti kepada kedua orang tuamu dan engkau tidak melakukan suatu amalan yang hukumnya fardu kifayah kecuali setelah mendapatkan izin dari keduanya. Maka disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan kembali kepada kedua orang tua. Apabila orang tua mengizinkan, baru ikut serta dalam berjihad. Tapi apabila kedua orang tua tidak mengizinkan, maka asal hukumnya adalah harus taat kepada kedua orang tua. Wa bihadza yaqulu jumhur ahli al-ilm. Dan ini merupakan pendapat jumhur, mayoritas dari kalangan para ulama. Naam. Wa amma annahu yata'ayyanu wujubuh. Adapun menjadi fardu ain, kewajiban di dalam berperang, fi thalathi halatin, terdapat tiga keadaan. Fayusbihu fardu ain, yang menyebabkan hukum tersebut, hukum berjihad di jalan Allah menjadi fardu ain hukumnya. Fal halatul ula, keadaan yang pertama. inda husulid darurah. Ketika muncul satu darurah. Ad-darurah dalam kondisi kepepet. Dalam kondisi mereka diserbu secara tiba-tiba oleh musuh. Mithlu ayyudhimal aduwu baladan musliman. Misalnya, musuh yang menyerang daerah kaum muslimin. Diserang secara tiba-tiba. Nah, dalam keadaan dia hadir di kampung itu. Dia hidup di kampung itu. Dan kampung itu diserang oleh kufar. Maka dalam hal ini tidak perlu untuk meminta izin kepada dua orang tua. Sebab kemaslahatannya menghendaki untuk melakukan pembelaan siapa saja. Ya, lakinya, wanitanya. Tak perlu datang dulu kepada kedua orang tua minta izin. Sebab musuh sudah menyerbu. Nah, sudah menjadi fardu ain hukumnya. Fafardun ala kulli muslimin fiha, maka wajib ain atas setiap muslim di daerah tersebut, ayyan haba ila jihadil adu, untuk bangkit, ya, ikut memerangi musuh. Li'annahu bighairi hadha la tankasiru syaukatul adu, karena tanpa dengan cara ini tidaklah pecah kekuatan musuh. Ya, maka kemaslahatan menghendaki harus melakukan pembelaan. Ya, ini namanya jihadud difa', berjihad dalam hal membela di saat mereka mengepung, memblokir, atau hendak menguasai. Wala yatimmu jihaduhum alladhi amarallahu bihi fi ayati kitabihi wa sunani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak sempurna jihad mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Di dalam ayat-ayatnya, dalam ayat kitabnya. Demikian pula di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam, ini keadaan yang pertama. Ya, di saat mendapatkan serangan. Dan mereka hendak menguasai daerah kaum muslimin. Yang kedua, wa kadzalika yajibu idza istanfara al-imam qauman bi'ainihim. Demikian pula wajib apabila imam memerintahkan untuk keluar berjihad kepada suatu kaum. Maka kaum yang diperintahkan itu hukumnya wajib ain atas mereka. Atas mereka yang diperintahkan. Kalau misalnya imam memerintahkan pada 100 orang. Maka 100 orang bagi mereka itu hukumnya fardu ain. Bagi 100 orang telah ditunjuk. Kalau imamnya memerintahkan seluruhnya. Seluruh laki-laki. Maka seluruh laki-laki tersebut wajib. Untuk keluar. Jihad. Sebagaimana yang terjadi pada perang Tabuk. Fa innahu lazimun fi haqqihim, maka menjadi wajib pada hak-hak mereka yang ditunjuk. Li qaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard, mengapa kalian di saat dikatakan pada kalian keluarlah berjihadlah di jalan Allah, maka kalian pun merasa berat. Ya, kalian sangat berat ke bumi. Berat jiwa kalian untuk kalian mengangkatnya menuju kepada peperangan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi. Fima rawal Bukhari wa Muslim. Berdasarkan yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbas. Dari hadith Ibn Abbas. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza stunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintahkan untuk keluar berjihad, berperang, maka hendaklah kalian keluar berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ila huna ya ikhwan. Wallahu a'lamu bis-shawab.